ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini ana, Al-Ustadz Hazim dan juga Nafrul Rahman bisa ziarah ke markas ini. Mudah-mudahan kedatangan kita bisa mempererat hubungan kita karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, entah itu di Jawa, di Sumatera maupun di Arab, semuanya adalah saudara. Ikhwani a'azani wa'azakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita mendapatkan sebuah lingkungan seperti lingkungan yang ada di sini, di mana di sini berkumpul sekian banyak para ikhwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bercampur baur dengan orang-orang kufar, mungkin orang-orang Nasrani, mungkin orang Hindu ataupun Buddha, dan juga tidak terkumpul di situ dengan orang-orang Ahlul Ma'asi. Seperti ini banyak diinginkan dan diidam-idamkan oleh banyak ikhwan kita, tetapi mereka belum bisa mewujudkan hal ini, sehingga mereka berupaya bagaimanakah bisa mendatangi tempat-tempat yang di situ berkumpul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antara mereka begitu sulitnya karena enggak bisa mendatangi tempat seperti ini, tempat yang di situ terus belajar mengkaji akidah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, mereka relay kesana kemari untuk mendapatkan kajian-kajian. Sementara di sini setiap hari diberikan wejangan, diberikan tausiah, diberikan nasihat, maka tinggal kita bersyukur kepada Allah SWT. Ikhwan yang lain kesusahan, sementara di sini setiap hari tinggal bisa duduk manis mendengarkan tausiah dan mengamalkannya. Sehingga ketika seseorang sudah sampai di tempat seperti ini, jangan kita mundur kembali. Ya sudah di tempat ketaatan, tetapi justru pengin yang kemaksiatan. Sunnah-sunnah ditegakkan, kemudian pengin ke tempat yang lainnya, yang di situ tidak ada sunnah. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis dari Fadalah bin Ubaid tentang masalah hijrah, berpindah dari tempat ke tempat. Rasulullah mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah seseorang menjihati dirinya sendiri untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara man hawa anhu. Dan seorang muhajir itu adalah yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Hadis akhrajahu Ahmad wa hadis hasan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hijrah itu menjadi dua. Dalam risalah Tabuqiyah belum bagi hijrah itu ada hijrah qalbiyah, ada hijrah badaniyah. Hijrah qalbiyah itu adalah hijrah dari apa-apa yang bertentangan dengan syariat ini, yang sebelumnya dia orang awam menuju tempat yang di situ banyak ilmu, yang sebelumnya di situ tempat kesyirikan, enggak mengerti akidah, enggak mengerti tauhid, ke tempat yang di situ mengerti tauhid. Pindah dari hati yang tadinya syirik, tadinya awam kepada ilmu, kepada akidah yang benar. Yang tadinya bergelimang dalam kemaksiatan menuju ketaatan. Yang tadinya bergelimang di dalam kebid'ahan menuju sunnah. Ini hijrah qalbiyah. Hati kita hendaknya pindah dari apa-apa yang melarang menuju apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua adalah hijrah badaniyah. Badan kita berpindah dari lingkungan yang jelek menuju lingkungan yang baik. Dan hijrah badaniyah itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah hijrah bisa menjadi hukumnya wajib ain, bisa dihukumi ma'dzur, dan bisa dihukumi sunnah mu'akkadah. Kalau kita tinggal di negara yang di situ negara kufur, negara kafir, seperti di masa Rasulullah SAW di negeri Mekah, yang di situ kaum muslimin tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, tidak bisa menegakkan tauhid, maka wajib bagi yang mampu. Dan di sana tidak mampu menegakkan Islam, wajib untuk hijrah. Adapun yang tidak mampu, di situ enggak mampu untuk menampakkan keislaman, pindah juga enggak mampu, maka seperti ini hukumnya ma'dzur. Allah SWT berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang dimatikan oleh Allah dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Dikatakan, qalu fima kuntum, kenapa kalian ini? Mereka mengatakan, kami ini orang lemah. Maka dijawab, bukankah bumi Allah luas? Maka tempat mereka itu jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat. Di sini wajibnya seseorang untuk berhijrah. Dan ayat ini turun disebabkan adanya orang-orang yang beriman di Mekah. Mereka mampu untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, tetapi tidak hijrah ketika terjadi peperangan sehingga mengakibatkan dari mereka yang beriman terbunuh. Maka dicela seperti ini, kenapa mereka tinggal di situ sehingga terbunuh. Innal mustafina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilata wa yatuna sabila, kecuali yang lemah-lemah dari orang-orang tua, perempuan, anak-anak, hingga amat jalan seperti ini, bagaimana fa'ulaika asallahu ya'fu anhum wa kana Allah afwan ghafura. Semoga seperti ini dimaafkan. Di antaranya seperti yaitu yang masuk Islam tetapi tidak hijrah seperti Abbas dan keluarganya. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Kemudian bagi yang mereka mampu menampakkan keislaman di tempat-tempat yang di situ mayoritasnya kemaksiatan atau kekufuran. Mungkin dia tinggal di Amerika, mungkin tinggal di Inggris, tetapi mereka mampu untuk menampakkan keislaman menggunakan syiar-syiar Islam, tidak dilarang. Dan kalau mereka itu pindah, mampu pindah, ya seperti ini disunnahkan untuk berhijrah. Kenapa sunnah? Karena mampu untuk menampakkan keislaman. Barangkali dengan begitu mungkin bisa menarik orang-orang kufar di sana tertarik pada agama Islam. Adapun dalilnya adalah sebagaimana keadaan kaum muslimin yang ada di Habasyah, di Ethiopia. Di sana itu bukan negara Islam, negara Nasoro. Tetapi kenapa Nabi kita menyuruh kaum muslimin pindah ke Ethiopia, ke Habasyah, padahal negara Kristen? karena di sana memberikan kebebasan untuk beragama. Dan di saat kaum muslimin, Rasulullah sudah memiliki negara sendiri di Madinah. Orang-orang yang ada di Ethiopia, para sahabat enggak segera pindah, masih di sana. Karena bagi mereka hukumnya sunnah mu'akkadah. Mestinya kalau wajib harus segera pergi menuju Madinah, tetapi tidak. Dan datangnya para sahabat ke Madinah ketika selesai peperangan Khaybar, baru datang ke Madinah. Karena mereka di sana mampu untuk menampakkan keislaman. Maka dari sini, ikhwan kiram a'azin wa'azakumullah, antum semuanya bersyukur bisa di tempat tinggal seperti ini, jauh dari keramaian, jauh dari kemaksiatan, dan berkumpul ikhwan sehingga bisa menegakkan syiar-syiar tanpa ada tantangan dan hambatan sama sekali. Ikhwani a'azani wa'azakumullah, selanjutnya di dalam lingkungan seperti ini nanti akan banyak para putra-putra dan putri-putri akan melanjutkan dakwah seperti ini. Maka juga terus hendaknya dijaga keadaannya. Keberadaan seorang anak itu merupakan anugerah dari Allah SWT, merupakan kenikmatan. Tidak semua orang diberikan anak. Ada di antara manusia yang enggak memiliki anak, berupaya pengen punya anak, sampai mungkin datang ke dukun-dukun, datang ke kuburan pengen, ya wali fulan anugerahi aku seorang anak, enggak punya anak. Ada yang sampai mengadopsi anak, anaknya tetangganya atau anaknya saudara yang diambil biar nanti punya keturunan. Ada lagi yaitu dengan bayi tabung keluar ratusan juta untuk punya anak, sehingga yang punya anak-anak itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Tidak gampang punya anak itu. Itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur ayuzawwijum dzukrana wa inasa waj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan Dia Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, menganugerahi anak-anak laki-laki pada siapa yang dikehendaki, menganugerahi anak-anak perempuan pada siapa yang dikehendaki. Di antara kita anaknya laki, anak pertama laki, sampai 5 laki, sampai 7 laki, laki semuanya. Ada yang anaknya perempuan, anak pertama perempuan, anak 2 perempuan, terus sampai 5 perempuan. Tetapi ada yang diberikan Allah ayuzawwijum dzukrana wa inasa. Ada yang diberikan sekaligus anak laki-laki, anak perempuan. Wa ja'alu may yasha'u aqima. Jadi dijadikan di antara manusia itu ada yang mandul, tidak memiliki anak. Mungkin suaminya yang mandul, mungkin istrinya mandul. Maka beruntunglah dan bersyukurlah yang memiliki anak-anak. Tetapi perlu waspada. Anak merupakan amanah. Bukan ketika melahirkan dibiarkan, tetapi ditanya oleh Allah SWT pertanyaan jawabannya. Ikhwani a'azani wa'azakumullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita kalau bisa memiliki anak untuk ditahan, artinya itu dikabi. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyakum. Janganlah kalian bunuhi anak-anak kalian. Karena apa? Khawatir miskin. Kalau mungkin gajinya 1 juta cukup berdua untuk dia sama istrinya. Kalau punya anak 1, wah bagaimana ini? Enggak cukup 1 juta untuk 3. Punya anak lagi 2, wah semakin kecil pendapatannya. Tetapi Allah itu mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang masih rezeki mereka dan kalian. Dan Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullah hafizahullah, beliau menyebutkan beberapa kali dalam darisnya tentang bagaimanakah gambaran orang-orang yang memiliki anak banyak. Beliau menyebutkan kalau anaknya sedikit, masya Allah, hidupnya enak. Digambarkan bagaimanakah seorang suami berdampingan dengan istrinya. Anaknya satunya megang maus pisang, satunya megang roti. Ada yang punya anak banyak, gambarnya sangat buruk. Seorang ibu mungkin rambutnya enggak terurus, masih gendong, sana nangis, sana makan tanah, sana kelahi, enggak karu-karuan. Begitulah gambaran anak banyak. Supaya manusia itu lari, jangan punya anak banyak-banyak. Padahal anak itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Ikhwani a'azani wa azakumullah, di dalam melihara anak-anak itu memiliki pahala tersendiri dari Allah SWT. Kalau kita memiliki anak laki-laki bersemangat, sangat gembira. Tetapi kalau punya anak perempuan, kurang bersemangat. Sehingga Rasulullah SAW tetap memberikan kabar gembira kepada kita, tetap gembira dengan punya anak perempuan. Kalau dahulu di masa jahiliyah punya anak perempuan, malu. Wa idza bushira ahadu bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa kadhim yatawaru minal qawmi min muslima bushira bih amsiku ala hulin am yadusu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kalau mereka ada informasi punya anak perempuan, sudah mereka kondisinya marah, ya tidak suka. Yatawaru minal qawm, mereka bersembunyi dari kaum, malu punya anak perempuan. Ayamsiku ala hunin am yadusu fit turab, apakah akan mempertahankan anaknya tadi? Terus dipertahankan dan keadaan mungkin malu, ataukah akan dipendam anak perempuan itu hidup-hidup. Sehingga kita datang Islam, Rasulullah memberikan semangat kepada kaum muslimin, jangan putus asa memiliki anak perempuan. Bahkan Nabi kita memberikan pujian-pujian, memberikan janji-janji kepada siapa yang sabar memiliki anak-anak perempuan. Di antara janji itu, siapa memiliki anak perempuan dan sabar memeliharanya, maka akan bisa sebagai tameng dari api neraka. Disebutkanlah hadis dari Aisyah, akhraj Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah mengatakan, dakhalat alayya imra'atun ma'ha ibnatani lahuma. Datang kepada seorang perempuan memiliki dua anak perempuan. Tas'al, dia ini mengemis. Falam tajid indi ghaira tamrah wahidah. Dan aku enggak memiliki apapun kecuali cuma satu tamar saja, satu kurma saja. Maka kata Aisyah, fa ataituha iyaha. Aku berikan satu kurma ini untuk perempuan ini. Kemudian perempuan ini dari satu kurma dibelah menjadi dua untuk putrinya. Dan dia enggak makan dalam rangka untuk bagaimanakah memelihara anaknya ini. Ketika Rasulullah SAW datang, diceritakan, maka beliau mengatakan, man betulia min hadil banat fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran min nar. Siapa yang diuji dengan adanya anak-anak perempuan dan dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka baginya bisa sebagai tameng dari api neraka. Ini dorongan kepada para bapak-bapak. Kadang kita ini kalau punya anak perempuan, bagaimana? Perempuan, wah saya pengennya laki-laki. Lahir lagi bagaimana? Perempuan lagi, wah kok perempuan lagi. Insya Allah nanti ketiga, entah, perempuan lagi. Akhirnya wah perempuan-perempuan, bagaimana perempuan ini? Siapa yang akan bantu saya untuk mungkin ngurus ladang? Perempuan ini bagaimana? Enggak kuat. Nanti kalau mungkin menikah, kita ditinggal sendirian di rumah, sepi. Kadang seperti itu, sehingga sedih memiliki anak perempuan. Maka Nabi kita menjanjikan, siapa yang punya anak perempuan dan sabar, maka dikasih pahala nanti bisa sebagai tameng dari neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW berikan janji, siapa yang sabar melihara anak perempuan, nanti datang pada yaumil kiamah, dia dan aku, kata Nabi, akan berdekatan. Man ala jariyatain, siapa yang melihara dua anak perempuan, hatta tablugha, sampai balik, maka jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Siapa yang sabar melihara anak perempuan sampai balik, maka nanti akan datang di yaumil qiyamah aku dan dia seperti ini, dan beliau menggabungkan dengan jarinya, kedekatan. Masuk surga dengan dekat dengan Nabi merupakan keuntungan luar biasa. Ikhwani a'azani wa azakumullah, tentunya anak-anak itu kalau sudah besar kita memiliki angan-angan, memiliki dambaan-dambaan. Kalau itu anak yang menjadi anak yang soleh, maka keberuntungan bagi orang tua masing-masing. Tetapi sebaliknya, kalau anak itu nakal, enggak mengerti hak Allah, enggak mengerti hak orang tua, maka sebagai ujian dan bala bagi kedua orang tua. Dan dengan adanya anak bisa mengangkat derajat orang tua, di dunia juga bisa. Masalah dunia, misalnya seorang yang tadinya miskin, enggak memiliki apa-apa, kadaluwa memiliki anak, anaknya pintar cerdas, dengan begitu akhirnya orang tua pun terangkat derajatnya. Yang tadinya mungkin hanya tukang becak, begitu anaknya cerdas, bagaimana? Langsung terangkat di masyarakat, dipandang oleh masyarakatnya. Ini masalah di dunia. Dan nanti di yaumul qiyamah juga demikian. Kalau kita memiliki anak-anak yang soleh, yang berhasil, maka orang tua akan mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya Allah sebutkan, di antaranya Rasulullah sebutkan dalam al-hadis akhraj Bukhari dalam Adab Mufrad, yurfa'u lil mayyiti darajatuhu yaumil qiyamah, akan diangkat derajat si mayit nanti pada yaumil qiyamah. Kemudian mayit ini mengatakan, jadi antara faedahnya kalau memiliki anak yang soleh, di yaumil qiyamah nanti orang tua diangkat derajatnya. Maka si mayit ini tanya, kok derajatnya menjadi tinggi? Ayah Rob, wah Rob, dari mana seperti ini? Aku bisa naik derajatku? Maka dijawab, awalan juga istighfarolak. Anakmu itu mintakan ampun untuk dirimu sehingga derajatmu tinggi. Ini manfaat yang pertama. Orang tua kalau memiliki anak yang berhasil, yang soleh dan solihah, maka orang tua akan ditinggikan derajatnya di yaumil qiyamah nanti. Ini merupakan dambaan yang luar biasa. Dan juga kalau memiliki anak, mau baca Al-Quran Karim, mau mengamalkannya, maka orang tua di yaumil qiyamah akan diberikan mahkota yang luar biasa. Man qara Al-Quran wa amila bima fi, siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, albasallahu walidai tajan, siapa yang baca Al-Quran mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan diberikan mahkota. Dauhu ahsanu bisyams, yang terangnya mahkota ini melebihi dari keterangan cahaya matahari. Jadi para hamba, para ummahat yang memiliki anak-anak saleh, baca Al-Qur'an, apalagi hafizul Qur'an, hafizatul Qur'an, mengamalkannya, orang tua tinggal menunggu saja nanti. Di yaumil qiyamah akan mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya, kemudian diberikan mahkota. Kemudian juga kalau memiliki anak yang soleh, orang tua senantiasa mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Idza matal insan inqata amaluhu. Kalau orang itu mati, akan terputus amalannya. Salatnya sudah berhenti, enggak bisa bertambah. Demikian pula juga puasanya berhenti, enggak bisa bertambah. Tetapi di sana ada tiga perkara yang terus pahalanya mengalir. Sedekatin jariyah, al-ilmin yintafa'u bihi, awaladun salihin yada'ulah. Yang pertama punya sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga syaitnya punya anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Kalau kita memiliki anak yang soleh saja, itu sudah beruntung. Dia sholat rutin, baca Quran rutin, orang tua mendapatkan pahala. Karena anak ini dari mana kok bisa seperti ini, kok bisa sholat ini? Karena dorongan orang tua. Orang tua berupaya mencarikan lingkungan yang jauh dari kemaksiatan. Orang tua mendidikkan ke tempat pesantren yang ahlussunnah. Upaya orang tua. Maka kalau anak itu menjadi soleh, itu merupakan jerih payah orang tua. Orang tua akan senantiasa mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari anak-anak tanpa mengurangi pahala si anak. Tambah lagi ya da'ulah, tambah lagi kalau anak ini mendoakan orang tuanya, maka sangat berbahagia orang-orang tua yang memiliki anak yang soleh. Kemudian bagi yang diuji oleh Allah SWT, memiliki anak-anak masih kecil-kecil yang disayangi ternyata meninggal dunia, Maka jangan putus asa para bapak-bapak, para ibu-ibu, para abah, para ummahat. Nabi kita menjanjikan siapa yang mam muslimaini yamutullahumma sakatun minal walad lam yablughul hins. Jika ada seorang muslim muslimain dan meninggal anaknya tiga, anak pertama disayangi atau mungkin sudah usia-usia bagaimana, yang lucu-lucunya meninggal dunia, punya anak lagi meninggal dunia lagi, maka Allah akan masukkan anak ini dan orang tuanya ke dalam surga. Anak-anak ini di pintu-pintu surga, yakununa ala babin abwal jannah, menunggu di pintu-pintu surga. Dikatakan kepada anak-anak ini yang dulunya ketika di dunia masih anak-anak, tapi nanti kalau sudah masuk surga enggak ada yang anak, enggak ada yang tua-tua, semuanya berubah keadaannya. Udkhulu al jannah, masuklah kalian ke surga. Tapi anak ini mengatakan hatta yaji abawana, sampai datang bapak-bapak kami. Maka Allah katakan udkhulu antum wa abwaakum al jannata bi fadli rahmatillah, maka kalau begitu masuklah kamu dan juga orang tuamu dalam surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berputus asa memiliki anak yang meninggal dunia kemudian kita sedih, nanti akan menunggu kita di pintu-pintu surga. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, mewujudkan anak menjadi anak yang saleh dan salihah merupakan idaman-idaman kita semuanya. Tetapi itu tidak bisa ketempuh dengan kita nyantai-nyantai, orang tua tidak mau mengurusi anaknya. Yang penting punya anak enggak mau diurus, enggak. Tapi orang tua hendaknya berusaha. Bagaimanakah supaya mewujudkan menjadi anak yang saleh dan salihah? Ada upaya-upaya. Di antara upayanya itu adalah hendaknya orang tua, para aba, para ummahat memulai dengan diri sendiri. Kalau bapaknya saleh, ibunya salihah, insyaallah anaknya akan nurun seperti itu. Kata Nabi kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayunjassanihi. Tinggal orang tuanya menjadikan orang tua ini kepada anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi apa? Majusi. Kalau orang tuanya saleh enggak seperti itu. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam mendapati tiga perkara ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa. Yang pertama, naik kapal. Kapal ini dilubangi sama Nabi Khidir, ditegur, kenapa kok dilubangi ini? Ya. Kemudian ada anak dibanting, saya mati. Yang ketiga, mendapatkan rumah yang meroboh, ditegakkan oleh Nabi Khidir. Setelah selesai berjalan, maka diterangkan satu persatu, kenapa demikian, kenapa demikian, kenapa demikian. Dan yang ketiga, kenapa kok ditegakkan rumahnya? Nabi Khidir mengatakan, wa kana abuhuma shaliha. Dulu bapaknya kedua anak yatim ini anak yang soleh. Ini merupakan barokah. Jika seorang bapak itu menjadi orang yang soleh dan solehah, anaknya nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Hendaknya kita mulai, para abah, para ummahat, kalau anaknya pengen rajin belajar, hendaknya orang tua juga demikian. Kasih contoh. Kalau anaknya pengin rajin sholat, hendaknya orang tua juga demikian. Datang sholat juga rutin, sehingga anak itu melihat bapaknya demikian, ibunya demikian, sehingga terdorong untuk demikian. Yang kedua, supaya mendapatkan anak yang sholat dan sholihah, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh doa. Para nabi-nabi sudah berdoa. Nabi Ibrahim, beliau lama enggak memiliki anak sampai tua. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahi aku dari anak yang saleh. Nabi Zakaria juga demikian, lama enggak memiliki anak, berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sana Nabi Zakaria berdoa, Ya Allah, berikanlah aku ya anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, engkau ini Maha mendengar doa-doa. Berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Zakaria berdoa supaya mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Setelah berdoa, ketika seseorang suami istri supaya mendapatkan anak yang soleh dan solihah, maka hendaknya ketika melakukan hubungan suami istri berdoa. Ini ada manfaatnya. Ketika mendatang istrinya bukan diam-diam saja atau mungkin senda gurau saja lupa berdoa, tidak demikian, tapi hendaknya berdoa. Nabi kita mengatakan, la'an ahadakum, jika ada salah seorang dari kalian mendatang istrinya berdoa, Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan marazaktana. Kata Nabi, in yuqaddar lahuma in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurhu syaitan. Kalau ada suami istri mendatangi seorang suami mendatang istrinya berhubungan berdoa seperti ini, kalau ditakdirkan dari situ anak, maka tidak akan dimadrotkan oleh syaitan, karena syaitan itu senantiasa menggoda Adam dan juga anak turunannya. Sudah sumpahnya demikian. Kemudian untuk mendapatkan anak yang soleh dan solihah, setelah lahir seorang anak, hendaknya anak itu diakekoi. Ternyata juga ada faedahnya di sini. Kullu ulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadekan dengan akikahnya. Yudbahu fi yami yudbahu anhu yamasabihi wa yuhlak wa yusamma. Pada hari yang ketujuh disembelihkan. Kemudian dikasih nama dan juga dicukur rambutnya. Ibnu Qayyim mengatakan, apa maksudnya kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi? Tergadekan itu apa maksudnya? Beliau mengatakan bahwa anak-anak itu dalam tahanan syaitan. Nah, kalau bi aqiqai akan terlepas dari hal itu. Kita mengetahui syaitan bagaimana upaya ketika diusir dari surga telah bersumpah. Qala fa bima aghwaytani la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka benar-benar aku akan menghalang-halangi mereka, Adam dan juga anak keturunannya, dari jalan yang lurus. Tsumala atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'idihim wa la tajsarum syakirin. Aku datangi dari depan, dari belakang, kanan kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan, ya Allah, kebanyakan mereka itu manusia dan tidak bersyukur. Selanjutnya, setelah punya anak sudah diakikoi, jangan lupa terus orang tua berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Nabi Ibrahim juga demikian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga anaknya dari kesyirikan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Berdoa di sini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berdoa agar dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku termasuk hamba-hamba yang menegakkan salat. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu, kalau anak sudah mengerti, maka hendaknya ditanamkan agama ini. Seperti Nabi Ibrahim AS menanamkan agama ini. Ya baniya, inna Allah astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, Allah telah memberikan kalian agama ini. Agama hanif, agama yang lurus, agama Islam. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ditanamkan, jangan dibiarkan anaknya bergaul, ya, kemudian punya pacar Kristen, akhirnya pindah menjadi Kristen. Ini banyak kenyataan. Karena dengan cinta itu bisa menyeret seseorang dalam kelembah kehinaan. Dengan cinta bisa menukar agama. Ya, dengan cinta seorang bisa meninggalkan kedudukan yang mulia, menyeret dari talabul ilmi kepada lembah kemaksiatan. Ditanamkan agama ini, kemudian juga ditanamkan akidah, dididik, ditanamkan akidah seperti nasihat Luqman al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, wahai anakku janganlah kalian syirik kepada Allah, karena syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan juga selain ditanamkan akidah, anak-anak dibiasakan sholat lima waktu. Diajak, mungkin orang tua memiliki anak sudah usia-usia bisa diajak, diajak ke masjid biar terbiasa sholat lima waktu dengan jamaah. Nanti kita mengajak Umamah, mengajak Hasan dan Husain ke masjid. Dan Nabi Ismail juga demikian, senantiasa menyuruh keluarganya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah wa kana 'inda rabbihim radhiyah. Adalah karena di sini sering, artinya berulang kali Nabi Ismail mengajak keluarganya untuk bagaimana melaksanakan salat. Nabi kita juga mengatakan muru auladakum bis-shalah wa mabna'u sabab wa dribuhum wa mabna'u asr. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat umur 7 tahun walaupun belum baligh, dididik 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Kadang mungkin anak ketika disuruh sholat masih malas, mungkin di waktu pagi seperti ini susah bangunnya, ketika duhur harus mencari-nyari karena masih main. Terus demikian orang tua mendorong anak untuk sholat. Ketika sudah umur 10 tahun buat ribuhum wa mabna'u asr, dipukul. Kalau sudah 10 tahun malas sholat, pukul saja. Ini bimbingan bagaimanakah anak mengerti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang tua mendidik, selain didik tadi akidahnya, sholatnya, kemudian dididik akhlaknya. Bagaimanakah seorang anak mengerti hak-hak orang tuanya, juga menghormati yang tua. Laisa minna man lam ya'rif shaghirana. Nah, bukanlah bagian dari kami yang tidak merahmati yang kecil, yang mengasihi yang kecil, dan juga demikian pula menghormati yang tua. Jadi biasakan anak-anak, mungkin kadang kita mendapatkan anak-anak itu sama amik-amiknya berani, sama yang lebih gede berani. Mungkin bahasanya, ya kalau mungkin di Jawa ada bahasa tingkat-tingkatan. Ya ada tingkatan-tingkatan, ada bahasa yang kromo, ada Jawa biasa. Kalau mungkin menggunakan bahasa Jawa, dengan yang tua pakai bahasa yang lebih tinggi. Kalau mungkin susah bahasa Jawa, ya sudah mungkin pakai bahasa Indonesia, yang tidak mengenal adanya ini untuk yang muda, ini untuk yang teman sejawat, ini untuk yang tinggi, yang tua, dibedakan di bahasa Jawa itu. Kalau susah, karena susah, sebagian orang saya juga enggak mengerti kadang bahasa Jawa itu yang inggil, kromo inggil itu, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, selain adab kepada orang lain, juga dibimbing seperti masalah bagaimanakah makannya, dan juga dikenalkan hukum-hukum. Nabi kita memiliki Rabib Umar bin Abi Salamah. Ketika makan, ya, ini sudah sore belum ini? Belum ya? Ya. Ketika makan, kata Umar dulu ketika masih kecil, wakana jadi tasidu fushofah, tanganku itu kemana-mana ketika makan. Maka Nabi menegur, ya gula, wahai anak, samillah, wakil biyaminik, wakil mimma yalik, wahai anak, kamu kalau makan, ucapkan basmalah, gunakan tangan kanan, ya. Dan mulailah kalau makan jamaah itu dari sebelah depan. Mungkin anak kecil gak tahu, mungkin tangannya kesana, tangannya kesana, tangan kesana. Jadi dia ada di sini. Kemudian juga Nabi kita mendidik seperti mendidik Hasan dan Husain ketika mendapatkan makanan, yaitu kurma, ya diambil mau dimakan. Kemudian Nabi menegur, ya kakak, apa kamu ini nggak tahu bahwa kita ini ahlul bait, dilarang kita ini makan apa barang sedekah. Dikenalkan ini perkara yang haram, perkara yang halal. Dan anak itu langsung nempel biasanya, wah anak ini haram, akan menjauh. Kayak anak ini haram, ini enggak apa-apa, ini dianjurkan. Demikian. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Kemudian setelah membimbing akhlaknya dengan orang tua dan juga adat kebiasaannya, adat yang baik, kalau kita mampu mendidik, diberikan anak-anak itu ilmu, diberikan ilmu Al-Quran dan Sunnah, mungkin dipilihkan lingkungan yang baik ya, dicarikan lingkungan yang baik supaya anak terus demikian dalam keadaan baik. Kalau anak dibiarkan, ya sudah. Kalau kita tinggal di tempat, di situ bermacam-macam. Orang tua mungkin pengen anaknya baik, tapi tangganya gak karu-karuan. Ya sudah, anak itu bergaul dengan tangganya ya. Pulang-pulang mengenal kata-kata yang jelek, pulang-pulang bawa cerita yang mungkin lucu-lucu atau mungkin cerita yang aneh-aneh. Kita dapatkan lingkungan mempengaruhi. Carikan lingkungan yang baik dan juga diberikan pendidikan. Kalau mampu orang tua, didik sendiri ya. Kalau gak mampu, mungkin anaknya banyak, mungkin orang tua sibuk atau mungkin orang tua juga gak mampu, pengen kebaikan tapi orang tua gak mampu, ya sudah, dididik mungkin di pesantren atau di yang lainnya ya. Maka yang dengan demikian ini kita akan mendambakan bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, akan beruntung kedua orang tua. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Tapi sebaliknya, kalau kita ini memiliki anak, tidak bersyukur Allah SWT, tidak dibimbing ya, dibiarkan, tidak memiliki antusias dengan baik, maka akan ditanya nanti di yaumil kiamah, bagaimanakah anakmu ini ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang pemimpinannya. Warajulu ra'in fi ahlihi. Dan orang laki-laki itu pemimpin keluarganya, ditanya bagaimanakah istrinya, bagaimanakah yaitu anaknya. Kalau anak itu tidak menjadi anak yang saleh salihah, balak bagi kedua orang tua, baik di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita mendapatkan anak itu menjengkelkan orang tuanya ya. Bahkan anak itu menghabiskan harta benda orang tuanya. Seperti yang kita dapatkan, bahkan lebih parah dari itu, kita mendapatkan ya, informasi di negeri kita ini ada seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Kenapa? Sebab karena mendapatkan, yaitu anaknya pengen sepeda motor, pengen sepeda motor, nggak dibelikan, yang nggak dibelikan, akhirnya malam hari ibunya tidur, bapaknya tidur, digorok, akhirnya keduanya mati. Bagaimana seperti ini? Anak sepertinya kita dambakan, tambah bunuh orang tuanya. Luar biasa seperti ini. Kita mungkin mendapatkan ucapan-ucapan yang kotor atau bantahan-bantahan anak kepada kita, kita sedih. Ini kalau anak tidak soleh, di dunia kita sedih. Nanti di yaumil kiamah juga demikian, kita sedih. Enggak ada kiriman pahala. Bahkan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu mendidik keluargamu? Ya, kita enggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mungkin sudah berusaha, sangat antusias, sangat berupaya, tetapi qadarullah anaknya tidak soleh, ya kita bisa punya udzur di sisi Allah SWT. Nabi saja ada yang anaknya tidak soleh. Nabi siapa ya, Evan? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Diajak, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo ke sini naik kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang kafirin. Tambah bantah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni al ma'. Wahai bapak, aku akan lari ke gunung yang akan melindungi aku dari air ini. Dijawab, qala la asima li yawmin amrillah. Jadi ada yang bisa terlindungi dari urusan Allah SWT. Wahala bainamal maut fakana mughraqin. Maka dipisahkan Nabi Nuh dengan putranya, terkena ombak anaknya, sehingga dengan begitu termasuk anak yang tenggelamkan. Kalau sudah seperti ini, maka sudah lepas dari tanggung jawab. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Kalau orang tua soleh, anak juga soleh ya, maka nanti di yaumil kiamah kita akan bisa berjumpa lagi. Kalau mungkin anaknya, bapaknya sudah soleh ya, anaknya soleh tapi amalannya kurang, ini anaknya mungkin ya, hanya kurang ini, nanti akan dipertemukan. Mungkin bapaknya derajat yang 10 misalnya, ya. Anaknya kok di paling bawah ini, bagaimana ini anaknya ini? Akan dipertemukan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin khalaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang beriman dan diikuti oleh keturunannya, alhaqna bihim, akan kami susulkan. Wa ma atna 'alaihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi paling sedikit pun, akan dipersatukan, akan dijadikan qurratu ayun, akan dijadikan penunjuk pandangan bagi kedua orang tuanya. Akhwani a'azzani wa a'azzakumullah, insyaallah demikian muhadharah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan tausiah ini bisa memberikan dorongan bagi kita untuk memperbaiki generasi kita. Yang mungkin insyaallah, kalau mungkin di sini sudah banyak seperti ini, kalau semuanya yang di sini menjadi saleh dan salihah, insyaallah akan berkembang terus, ya, menjadi generasi yang akan kita dambakan. Mungkin atas filahuna kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.